Bagaimanakah bimbingan syariah tentang inseminasi buatan, ya, kawin suntik, yang saat ini sudah mayoritas digunakan untuk sapi perah, bahkan difasilitas gratis oleh pemerintah? Nah, ini barakallahu fikum, pernah terjadi perkara yang mirip, tetapi bukan pada sapi, pada pohon-pohon kurma. Nabi melihat mereka yang sedang mengawinkan kurma yang satu dengan kurma yang lain. Nabi SAW bertanya, untuk apa itu? Ini apa gunanya? Apa untungnya? Mereka menjawab, tetapi mereka sendiri berpikir, kayaknya Nabi melarang. Karena pertanyaannya, untuk apa? Begitu kan, yang seperti itu. Ternyata hasilnya kurang bagus pada panen tersebut. Mereka mengeluh, karena engkau kemana begini, begini, begini, akhirnya begini. Kata Nabi, aku tidak melarang. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. In sahha, kalau memang sahih riwayat ini, wallahu ta'ala alam, saya belum memeriksanya dengan lebih teliti. Kalau sahih riwayat ini, berarti urusan masalah mengawinkan pohon dengan pohon, sapi dengan lainnya sebagainya, itu urusan dunia kalian. Peternakan, perkebunan, dan seluruhnya, silakan. Hadza termasuk urusan dunia kalian. Barakallahu fikum. Antum a'lamu, dan kalian lebih tahu tentang itu.